Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memudahkan kita dan meringankan hati-hati kita untuk bisa duduk, meluangkan waktu kita, mengalahkan segala kepentingan dunia kita, bersama-sama kita berjuang di jalan Allah dengan talabul ilmi yang merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Dan tidak lupa kita ucapkan jazallahu khairal jaza kepada para ikhwah yang telah ta'awun dengan pengondisian anak-anak kita, baik di kala sholat ataupun di masa taklim seperti ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan yang nantinya menjadi pemberat timbangan di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan membacakan syarah ataupun ta'liq yang dibawakan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah dalam keterangan mengenai tasyahud. Maka setelah menjelaskan tentang makna asyhadu an la ilaha illallah, kata beliau, wa tashhadu syahadatal haqqi anna muhammadar rasulullah, dan engkau bersyahadat dengan syahadat yang hak, yang benar, anna muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah rasulullah, rasul, utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, wa khatamul anbiya, dan penutup para nabi. Di mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdullah wa rasuluhu. Wa annahu rasulun min indillah, dan beliau adalah rasul yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Man angkara risalatahu aw annahu khatamun nabiyyin faqad kafara, barang siapa yang mengingkari kerasalah risalah yang dibawa oleh beliau atau kerasulan beliau, atau mengingkari bahwasanya beliau penutup para nabi, maka sungguh dia telah kafir. Ucapan asyhadu anna muhammad rasulullah adalah kita bersyahadat, yakni mengungkapkan sesuatu yang kita ikrarkan atas dasar ilmu. Karena telah lewat yang namanya syahadat, adalah ibaratun an ilmin bihi, yaitu pengungkapan tentang sesuatu yang kita ilmui dengan apa yang kita ikrarkan. Berarti orang yang menyatakan asyhadu, apa yang dia saksikan? Anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muthalib, ibnu Hashim, yang beliau dari keturunan Quraisy, itu adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba dan utusan Allah. Apa makna Abdullah? Abdun la yu'abbad, hamba yang tidak boleh diibadai. Abdun la yu'abbad, hamba yang tidak boleh diibadai. Tidak boleh disembah, tidak boleh dimintai sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Minta syafaat kepada Rasul, ini hak Allah semata. Minta keselamatan kepada Rasul, ini hak Allah semata. Minta dikeluarkan dari segala bentuk kesusahan kepada Rasul, ini adalah hak Allah semata-mata. Tidak boleh dengan pernyataan asyhadu anna Muhammadan abdu, dia memberikan itu semua dan memintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menolak atau bertentangan dengan pernyataan kita abdun. Beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan beliau adalah Rasul utusan Allah, yang maknanya Rasulun la yukadzab. Rasulun utusan Allah la yukadzab, tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan, artinya yang terkandung padanya empat konsekuensi. Ketika kita menyatakan Muhammadar Rasulullah, maknanya Rasul la yukadzab, yang terdapat padanya empat konsekuensi, yaitu tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau beritakan, membenarkan beliau dengan apa yang beliau beritakan, kita benarkan, masuk akal atau tidak masuk akal menurut kita. Nah, berita yang disampaikan Rasul seluruhnya masuk akal. Nah, tidak ada satu berita pun yang tidak masuk akal. Berarti kalau ada orang menyatakan berita Rasul yang sahih tidak masuk akal, berarti akalnya rusak. Nah, akalnya rusak. Kenapa? Karena yang disampaikan Rasul adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang Allah wahyukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada sahabat yang melarang Abdullah ibnu Amr ibnu al-As mencatat seluruh pembicaraan Nabi, karena khawatir Nabi ketika itu berbicara karena marah, sehingga menempatkan pada bukan pada tempatnya, maka Rasul mengatakan, uktub ma yakhruju min fiyya illal haq, tulislah, tidaklah yang keluar dari lisanku ini kecuali al-haq. Menunjukkan ucapan Rasul haq. Nah, dan yang namanya haq pasti masuk akal. Kenapa masuk akal? Ya karena Allah yang berfirman. Mereka yang mengatakan berita Rasul tidak masuk akal, itu namanya akalnya rusak. Contoh, mereka mengatakan azab kubur itu tidak masuk akal, atau mereka mengatakan bahwasanya di mana Rasul mengatakan idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaqmishu, kalau ada lalat hinggap di gelas kalian, bejana kalian, maka tenggelamkan lalat tersebut. Fa inna fi ahadi fi ihda janahaihi da'un wa fil ukhra shifa. Dikarenakan pada salah satu dari dua sayapnya membawa penyakit dan yang lainnya adanya penawar obatnya. Akal kita mengatakan ya enggak lah. Namanya lalat hinggapnya di kotoran, di tempat-tempat jorok, kuman dan seterusnya. Ya apa tidak? Ya. Ya sudah, enggak masuk akal. Mana mungkin karena dua-duanya terkena kotoran. Tentunya membawa bakteri, ya apa tidak? Ya. Tidak masuk akal. Kalau begitu aku tidak terima. Jawaban kita masuk akal. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kotoran, Allah yang menciptakan lalat, Allah pula yang berfirman menyatakan melalui lisan Rasulnya, lalat salah satunya membawa penyakit, salah satunya membawa obat. Masuk akal mboten? Masuk akal. Karena kita nyatakan ini ada dasar dalil. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah orang yang paling ahkam, a'lam wa aslam. Orang yang paling ahkam, orang yang paling hikmah, paling berakal, wa'lam dan paling berilmu, dan aslam yang paling selamat. Ya. Kenapa masuk akal? Ya karena ada dalilnya. Kalau kita mengatakan misalnya, kalau Anda mengatakan, kalau Anda itu susah atau rezekinya susah, masukkan tangan Anda ke kantong baju saya, maka itu pasti nanti akan kaya. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Dalil enggak ada, oh tapi ada bukti. Itu kamuflase. Itu tipuan. Imma istikhdamu syayatin, mungkin minta bantuan kepada syaitan jin, atau tipu daya dengan kamuflase dan sandiwara. Ya, tidak masuk akal karena enggak ada dalil. Mana yang membuktikan? Kalau ahlus sunnah mengatakan lalat sayapnya satu adalah masuk, apa namanya, membawa penyakit, yang satu membawa obat, kita katakan masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Siapa yang menyampaikan dalil Rasul? Dari mana Rasul menyampaikan? Dari Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang dia a'lamu bima khalaqa, lebih mengilmui dan maha tahu tentang apa yang dia ciptakan. Sehingga di sini Rasulun la yukadzab. Rasul tidak boleh didustakan. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga atau yang kedua konsekuensinya, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Mentaati beliau dengan apa yang beliau perintahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajara. Dan yang ketiga adalah menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau cerca. Nah, apa yang beliau larang kita harus menjauhinya, apa yang beliau cerca maka kita harus meninggalkannya. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidaklah diibadai kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana empat konsekuensi ini hendaknya kita resapi, kita hadirkan dalam hati kita dikala kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti maknanya kalau begitu aku harus membenarkan apa yang diberitakan Rasul, aku harus mentaati apa yang diperintahkan Rasul, aku harus meninggalkan apa yang dilarang dan dicerca oleh Rasul, dan aku harus beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang datang dari Rasul. Nah, ini yang harus dia tanamkan dalam hatinya. sehingga akan menjadi bernilai solatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini man angkara risalatahu, barang siapa yang mengingkari risalah beliau, apakah dengan mendustakan ataukah dengan memaksiati, nah barakallahu fikum, atau mengingkari annahu khatamun nabiyyin, bahwasanya beliau penutup para nabi. Kira-kira ada tidak orang yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi? Ada. Hah? Ada. Di antaranya siapa? Kelompok Ahmadiyah. Kelompok apa? Ahmadiyah. Siapa kelompok Ahmadiyah? Kelompok Ahmadiyah adalah salah satu kelompok sempalan pemikiran batiniyah yang sesat, ataupun juga khawarij, terkontaminasi dengan berbagai pemikiran, di mana pencetusnya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, orang dari tanah Hindi sana, belahan Hindia. Mirza Ghulam Ahmad, yang mereka menyatakan bahwasanya di sana Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Naam, adalah nabi. Dalil mereka firman Allah Ta'ala, wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin apa? Rasulullah wa khataman nabiyyin. Naam, mereka mengatakan maka tidaklah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapak, merupakan bapak-bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah rasul utusan Allah wa khataman nabiyyin. Dan apa? Dan apa? Artinya apa? Kata ulam Ahmad bukan penutup. Ini bahasa Arabnya apa? Cincin apa? Khatam bukan? Kata mereka adalah risalah Rasul adalah bagaikan mata rantai, dan cincin yang paling indah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berikutnya akan datang cincin-cincin berikutnya, sehingga ada nabi berikutnya. Terus mereka membaca Rasulullah mengatakan kepada Ali, la nabiyya ba'di. Mereka membacanya la nabiyya ba'di. Siapa yang darasnya sudah selesai mutamimah? La nabiyya ba'di. Kelasnya Mas Amr, coba di i'rab. La nabiyya. La nafyulil jinsi min akhwati inna tansibul isma wa tarfa'ul khabaro. Terus nabiyya ismu, ismula mansubun biha. Naam, wa khabaruha mahdzuf, takdiruhu mawjudun. Khabarnya mawjudun atau demikian atau hakun. Naam, ini yang benar. Qiraah yang benar la nabiyya ba'di. Namun orang-orang Ahmadiyah membacanya la nabiyyun ba'di. Menjadi susunan apa ya Rozak? La nabiyyun ba'di. Menjadi susunan mubtada khobar. La adalah nama nabi sesudahku. Ada nabi? La. Ya. Sehingga mereka menetapkan kalau begitu bahwasanya mata rantai kenabian belumlah tutup. Naam. Ini sebab mereka sesat dengan sebab berpaling dari tafsir salafus saleh. Sebab mereka itu berpaling dari manhaj yang hak. Sehingga jangan terkesima dengan orang-orang yang sekedar hafal Al-Quran, sekedar memiliki bekal hafalan hadis, namun berpaling dari pemahaman salafus saleh, maka akan sesat. Dan sebabnya kelompok-kelompok sesat bersamaan mereka memiliki dalil adalah dengan sebab mereka berpaling dari manhaj salafus saleh. Sebab sesatnya apa? dari manhaj salafus saleh. Nah, mereka tidak mau mengikuti jalurnya salafus saleh di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di sini muncullah mereka orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yakhruju min ummati 30 dajjalun, kulluhum yadda'i annahum nabi." Kata beliau, tidak akan tegak hari kiamat sehingga keluar dari umatku ini 30 dajjalun, 30 dajjal, para pendusta yang masing-masingnya mengaku mereka adalah nabi. Di masa Abu Bakar Siddiq muncul seorang bernama Musailamah yang mengaku sebagai nabi, membuat ayat-ayat palsu, memiliki surat namanya surat Fil. Al-Fil, wa ma tadri wa mal fil, anfuhu tawil. Allah Al-Ustaz, ini demikian. Surat Al-Fil buatan Musailamah Al-Kadzab. Naam barakallahu fikum. Lah ini akhirnya dibunuh dalam atau dibunuh oleh Abu Bakar Siddiq. Demikian pula muncul di sana Al-Aswad Al-Ansi di wilayah Yaman mengaku sebagai nabi. Dan sekarang terus akan ada, kata Rasulullah, "Tsalatsuna dajjalun," 30 pendusta dajjal. Semuanya mengaku sebagai nabi. Diterangkan para ulama usul bahwasanya zikrul adad la mafhuma laha. Disebutkan jumlah dalam penyebutan hadis tidak ada mafhumnya, maknanya berarti tidak boleh lebih dari 30, tidak. Namun Rasulullah menyebutkan 30 ini menunjukkan betapa banyaknya orang yang akan mengaku sebagai nabi. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ada siapa mereka? Adalah Ahmadiyah, termasuk kelompok yang sesat. Apa sebab sesat mereka? Mereka mendustakan Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan semua yang menyatakan di sana ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah, maka ini adalah sesat. Lihatlah kata beliau, wa man angkara risalatahu au annahu khatamun nabiyyin, barang siapa yang mengingkari risalah beliau atau mengingkari bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Dia telah kafir dengan sebab mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari penjelasan syahadatain. Kemudian setelah itu, seorang yang sholat dalam tasyahudnya, thumma yusolli alaihi, kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan membaca solawat atas alihi, yaitu kepada al Muhammad. Dia membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiris salat, sampai dengan akhir solawat. Maka as-salat di sini Allahumma salli, ya Allah berilah solawat. Apa solat di sini? Telah lewat as-salatu minallahi sana'uhu ala abdi fil mala'il a'la. Yang namanya solawat kalau datangnya dari Allah, di mana itu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas nabi. Apa makna solawat Allah atas nabi? Yaitu sana'uhu ala abdihi fi mala'il a'la, yaitu sanjungan dan pujian Allah atas hambanya di negeri yang tinggi. Di negeri yang tinggi di langit sana Allah memuji hambanya. Berarti salawat Allah atas Nabi Muhammad, Allah memuji dan menyanjung Nabi kita Muhammad, fil mala'il a'la, di negeri yang tinggi di hadapan para malaikat, kiramin bararah. Bagaimana kalau salawat Allah terhadap hamba yang lainnya selain Nabi? Bisa diraih atau tidak? Indak ya Adib, Mungkin enggak Allah berselawat atas Adib? Hah? Atau atas hamba yang lainnya? Indak ya Ukasha? Hah? Indak ya Fawaz? Mungkin enggak? Hah? Mungkin enggak Khalid? Mungkin. Dari mana antum mengatakan mungkin? Ahsanta barakallahu ajabta wa asabta wa illam tadhkuril arabiyya. Naam. Namun barakallahu fikum ahsanta barakallahu fik. Zadakallahu ilman wa hirsan wa hifdzan barakallahu fik. Ini mungkin kapan itu? Dikala kita bersolawat, membaca solawat atas Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat atasku satu solawat, maka sallallahu alaihi ashron, Allah akan bersolawat atasnya 10 solawat." Berarti apa? Solawat Allah atas hamba. Hah? Bagaimanakah solawat itu? Apakah kita menyebutkan sebagaimana yang disangka manusia dengan lafad-lafad solawat yang panjang? Jawabannya, Rasulullah ditanya, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami bersolawat atasmu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Nah, inilah lafaz solawat yang paling afdol, yang disebut solawat Ibrahimiyah. Dan termasuk bentuk solawat adalah kita mengucapkan kalau disebutkan Nabi, karena Nabi mengatakan, "Raghima anfun man dhuki rasmi indahu walam yusalli alai." Kata beliau, celaka orang yang disebutkan namaku di sisinya, dia tidak bersolawat atasku. Maka bagaimana? Yakni ketika kita menyebutkan Nabi Muhammad, lah sudah, antum sudah bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah bersolawat. Sehingga dengan demikian, orang yang paling banyak bersolawat adalah ashabul hadis, orang-orang yang menggeluti hadis. Dia mau berbicara dengan bahasa Arab, an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membaca bahasa Indonesia, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dengan bahasa apapun, maka dia akan, tatkala disebutkan asma Nabi, maka dia bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga fadilah bagi mereka hufadul hadis, orang yang mau menghafal hadis, yang tentunya menghafal yang paling utama menghafal Al-Quran, karena membacanya adalah ibadah dan mendapatkan pahala per huruf. Barakallahu fikum. Maka di sini salawat Allah adalah demikian, wakila rahmah, dan dikatakan tafsirnya rahmat yang Allah berikan kepada Muhammad. Waswabul awal, yang benar adalah makna yang pertama, yaitu makna yang indal itlak ini demikian. Maka kata beliau, wa indal itlak hiya sana'u minallah, ketika dimutlakkan adalah pujian, sanjungan dari Allah. Wa yadkhulu fiha rahmah, dan masuk dalamnya adalah rahmat. Ini kalau disebutkan solawat secara bersendirian. Namun kalau dikaitkan dengan rahmat, maka indal iktirani sholati asana wa rahmah, yaitu ketika diiktironkan, digandengkan. Nam, seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 157 tentang mereka orang-orang yang mau bersabar ketika mendapatkan musibah, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan atasnya solawat dari Allah dan rahmat. Berarti solawat di sini maknanya adalah sanaullah alaihim, pujian Allah atasnya. Dan rahmat di sini adalah rahmat yang Allah berikan khusus kasih sayang dan taufik bagi hamba-hambanya yang beriman. Kalau dipisahkan, solawat saja terkandung padanya sudah tergabung rahmat. Nah, yaitu Allah memujinya dan memberikan rahmat kepadanya. Namun kalau dipisahkan maknanya berbeda. Yang namanya rahmat adalah al-ihsan ilal ibad, Allah memberikan kebaikan kepada hamba. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula makna solawat di sini. Qala ta'ala huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang telah bersolawat atas kalian dan para malaikatnya juga bersolawat. Yakni yusniya 'alaikum. Yusni 'alaikum. Yakni Allah yusni, asna yusni, memuji kalian. Wa yarhamukum subhanah, dan Allah memberikan rahmat atas kalian. Kenapa di sini? Karena solawat atau solat dipisahkan dengan rahmat, sehingga terkandung dua makna tersebut. Fa'indal itlaq yadkhulu fiha rahmah. Maka solawat dan rahmat ketika dimutlakkan solawat, maka sudah terkandung padanya rahmat juga. Wa'indal qarn, namun kalau digandengkan solawatullah warahmatuhu misalnya, maka ini maknanya solawat adalah sekedar pujian sanjungan saja, adapun rahmat adalah kebaikan tambahan yang Allah berikan kepada hamba. Naam. Kama qala Abul Aliyah, sebagaimana diucapkan Abul Aliyah, bahwasannya kata beliau, wal al anam sanauhu ala abdihi fil mala'il a'la. Yaitu sanauhu, pujian Allah atas hambanya di negeri yang tinggi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa ali Muhammad? Ali Muhammad, di sini kita baca keterangan beliau, hum ahlu baitihi. Di mana ali Muhammad? Kadangkala kita menyebutkan dalam solawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kadangkala kita membaca sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wasallam. Atau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Naam. Maka di sini pembahasan al ada dua makna. Yang pertama, idza dzukiratil al wahdaha. Kalau disebutkan al secara sendirian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini disebutkan sendirian. Makna kedua, kalau digandengkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Naam. Maka di sini kalau disendirikan, idza dzukiratil al wahdaha. Naam. Ini barakallahu fikum. Maka au ma'as suhab, atau dengan sahabatnya. Fa innaha takunu bi makna atba'u ala dinihi mundu bi'tsatihi ila yaumil qiyamah. Maknanya adalah ini maknanya kalau nam disebutkan al sendirian, maka yang dimaui adalah pengikut beliau. Nam barakallahu fikum, pengikut beliau di atas agamanya sejak diutusnya sebagai rasul sampai hari kiamat. Berarti termasuk orang-orang yang beriman yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat. Salafiyun masuk golongan al-Muhammad. Atba. Naam. Sehingga kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yakni golongan ahlul bait ataupun bukan ahlul bait sampai dengan hari kiamat yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tidak digandengkan dengan apa? Atba'ihi. Kalau kita gandengkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan dalam luar salat, maka maknanya di sini ali Muhammad adalah mereka adalah barakallahu fikum humul mu'minun min alil bait, yakni mereka golongan orang yang beriman dari kalangan ahlul bait. Dari kan ahlul bait. Ini pegang makna ini dulu. Nah, sekarang kalau di dalam salat dimutlakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berarti maknanya adalah mencakup ahlul bait dan pengikut beliau sampai hari kiamat yang mengikuti jalan beliau. Sehingga di sini Syekh mengatakan bahwasanya hum ahlu baitihi, ahli baiti Nabi, wa atba'uhu ala dinihi, dan pengikutnya di atas agamanya. Kenapa? Karena al disendirikan. Naam. Siapa ahlul bait atau siapa ahlul bait di sini? Ahlu baitihi hum ahlu baitihil mu'minun, yakni ahlu baitnya Nabi yang mukmin. Orang-orang yang mereka itu memiliki hubungan darah dengan Nabi, yang mereka masuk ke dalam Islam. Yang namanya ahlul bait menurut ahlus sunnah wal jamaah salafiyun itu ada dari empat keturunan, yakni pertama alu Ali, yaitu alu Ali dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua alu Abbas dari keturunan Abbas ibnu Abdul Muttalib. Alu Ja'far, yaitu dari keturunan Ja'far bin Abi Thalib, dari keturunan Alu Aqil. Empat keturunan ini. Nah, ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Syiah yang mereka mengaku-ngaku mencintai Ahlul Bait, mereka hanya menetapkan Ahlul Bait dari keturunan Ali bin Abi Thalib saja. Nah, sehingga berbeda. Ahlu baitnya Syiah bukan ahlu baitnya ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan mereka bukanlah pencinta dan pengagung ahlul bait pada hakikatnya. Justru mereka orang-orang yang memerangi dan mengkhianati ahlul bait. Nah, jadi jangan tertipu dengan Syiah. Nah, wa hakadza ghairuhum, wa ghairuhum mimman amana bih, dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang beriman dengan Rasul. Wa hakadza ghairuhum min atba'ihi minal mu'minin, dan demikian pula selain dari kalangan ahlul bait, yaitu pengikut-pengikut para sahabat ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mukminin. Kulluhum dakhiluna fi alihi, semuanya masuk golongan Ali Muhammad. Kalau ditanya lu Al kan keluarganya, ya itu kalau digandengkan dengan atba'ihi atau waman tabi'ahum bihsan. Nah, berarti al maknanya hanya ahlul bait. Namun kalau tidak disebutkan, maka al di sini mencakup ahlul bait dan mencakup atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminun ila yaumil qiyamah. Difahami sampai di sini? Maknanya berarti mencakup ahlul bait dan juga orang-orang yang beriman sampai dengan hari kiamat. Naam. Ini demikian. Maka di sini hadza wa ghairuhum min atba'ihil mu'minun, mu'minin kulluhum dakhiluna fi alihi. Wa utifal ashabu 'alal al, adapun ashab wa 'ala alihi wa sahbihi diatofkan digandengkan kepada al bersamaan sahabat telah masuk dalam golongan al min atfil khasi alal am, yaitu termasuk jenis atof yang khusus kepada yang umum, menggandengkan golongan khusus kepada golongan yang umum. Wa idza fusirul al bil atba, kalau al ditafsirkan dengan alba, dengan atba, yaitu kapan itu? Apabila al tidak digandengkan dengan waman tabi'ahum bihsan. Nah, maka tafsiran al adalah pengikut beliau secara menyeluruh. Namun fa idza fusirul al bi ahlil bait. Kalau ditafsirkan al dengan ahlul bait, kapan itu? Yaitu ketika digandengkan dengan pengikutnya. Naam, dengan wa man tabi'ahum bi ihsan. Berarti al di sini adalah ahlul bait. Maka bagaimana dengan digandengkan dengan sahabat Nabi? Fahuwa min atfil am alal khas, yaitu termasuk bentuk atof am yang umum kepada yang khusus. Mana yang umum? Pengikut Nabi diatofkan kepada yang khusus, yakni ini istilah nahwu, istilah bahasa, nam, kepada yang khusus, golongan khusus ahlul bait. Lianna ahlal baiti akhassu minal ashab, dikarenakan ahlul bait ini lebih khusus daripada sahabat. Wa amma idza fusiral al bil atba falasbahu wal ashabu akhassu minal atba. Kalau ditafsirkan al dengan atba, maka para sahabat lebih khusus daripada sekedar orang yang mengikuti. Fayakunu atful khos alal am. Ini berikutnya. Antum yang belum belajar nahwu tidak terlalu faham, tidak berbahaya. Yang jelas tadi antum pegang kaidah tadi, kalau al disebutkan secara bersendirian, alihi, berarti masuk dalam golongan al para ahlul bait, sahabat Nabi dan pengikutnya sampai dengan hari kiamat. Ya, golongan mukminun. Namun kalau dikandengkan wa ala alihi wa atba'ihi atau wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan, maka al di sini maknanya hanya ahlul bait yang beriman. Nah, sesungguhnya di sini berbagai fawaid itu banyak terkait dengan pembahasan al. Nah, mudah-mudahan kita ambil dalam pertemuan yang lainnya, dalam kesempatan yang lainnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.